Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula syarahnya Aunalah Haris Somad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-kibr atau sifat sombong, yang mana di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala membawakan banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang jeleknya sifat kesombongan, baik itu berupa ancaman dari Allah subhanahu wa taala, ancaman al-wa'id asy-syadid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa an-nar, dan juga menjelaskan tentang bahwasannya al-kibar termasuk salah satu dari perangkap atau jerat syaitan kepada Bani Adam. Dan hadis yang kita baca kemarin adalah yang berkaitan dengan qudwah, sebuah contoh dari kalangan salafun shalih, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang tidak memiliki sifat kesombongan sedikit pun. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu, sebagaimana sifat tersebut dijelaskan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, Abu Salamah ibn Abdurrahman. Tentunya beliau adalah orang yang banyak bergaul, menimba ilmu, mengambil hadis dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menjelaskan bahwasannya para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah orang-orang yang mutahazziqin, dan juga bukan orang-orang yang mutamawitin, bukan orang-orang yang tidak mau bergaul, meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, afdalun nasi ba'dan nubuwah ba'dal anbiya, manusia yang paling utama setelah para nabi. Mereka tetap mau bergaul dengan manusia secara umum, dan juga mereka bukanlah orang-orang yang suka menampakkan kemiskinan atau kelemahan, bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki kesemangatan. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-556. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب الي الجمال واعطيت ما ترى حتى ما احب ان يفوقني احد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر الكبر ذاك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sampai sanadnya pada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menceritakan ketika itu anna rajulan, ada seorang laki-laki, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ingin bertanya, ingin meminta ilmu, ingin meminta jawaban atas sesuatu yang menjadi muskilah baginya. Yang mana laki-laki itu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, wa kana jamilan. Dia adalah orang yang bagus, orang yang nam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketampanan, memiliki penampilan yang bagus. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hubbiba ilayya al-jamal. Telah nam dijadikan bahwasannya diriku itu mencintai keindahan. Ayah maksudnya, uhibbu an akuna jamilan fil mazhar bilibasin aw na'lin aw ghairihima. Dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya aku itu senang. Aku senang ketika aku berpenampilan dengan penampilan yang bagus, penampilan yang baik, baik itu dengan pakaian atau dengan sandal atau dengan nam yang lain dari keduanya. Hubbiba ilayya al-jamal. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang selalu ingin tampil bagus pakaiannya, bagus sendalnya, atau yang semisalnya di dalam berpenampilan. Wa u'titu matara, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kau lihat. Ay minal almal, dari harta. Aku memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang yang bagus dari pakaian atau sendal yang bagus, nah, sehingga aku bisa memperindah diriku dengan pakaian yang rapi, pakaian yang indah sebagaimana engkau lihat ya Rasulullah. Kemudian dia juga melanjutkan ayat laki-laki tadi, nam dari keadaan dirinya yang mana dia mencintai keindahan, menyenangi keindahan di dalam berpenampilan. Hatta ma uhibbu an yafuqani ahadun, saking semangatnya. Dia juga mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai aku menyukai bahwasannya tidak ada seorang pun yang melewati atau mengungguli diriku dalam masalah keindahan. Dalam masalah keindahan, ma'uhib an yafuqani ahadun. Aku tidak ingin ada seorang pun yang lebih bagus dari penampilanku, lebih bagus pakaiannya dariku. Tidak ingin aku ada orang yang lebih bagus sendalnya atau nam yang semisalnya dari diriku seorang pun. Imma qala bi syiraki na'lin wa imma qala bi syis'in ahmar. Dia bisa jadi mengatakan bi syiraki na'lin, dengan tali sandalnya. Syiraki na'lin ay allati ya'ti ala zahirin na'l. Syirak an-na'al itu maksudnya adalah allati ya'ti ala zahirin na'al, yang ada pada bagian atas dari sandal yang dipakai. Ini syirak an-na'al, bagian atas sandal. Wa imma qala bisyis'in ahmar, atau nam dia juga mengatakan bisyis'in ahmar. Aku tidak menyukai ada seorang pun yang mengungguli diriku dengan syis'in ahmar. Syis' an-na'al huwal mawdi' allati yudkhalu fihi al-usbu'an fi muqaddimatin na'al. Asyis' dari sandal itu maksudnya adalah al-mawdi', sebuah tempat yang digunakan untuk memasukkan dua jari, nam fi muqaddimatin na'al, di bagian depan sandal. Di bagian depan sandal itu ada namanya, istilah bahasa Arabnya adalah ashis'u, bagian depan yang biasa digunakan untuk memasukkan kedua jari di bagian depan sandal ahmar yang berwarna merah. Maksudnya orang laki-laki ini ingin menanyakan keadaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia nam adalah orang yang selalu berpenampilan bagus, berpenampilan indah, dan juga dia memiliki kemampuan dalam hal tersebut, memiliki kelebihan harta. Dia mampu untuk membeli barang-barang yang bagus, pakaian, sandal atau yang semisalnya, dan dia tidak ingin tersaingi oleh siapapun dalam keindahan yang dia miliki tadi, baik dengan tali sandalnya atau naam sandalnya dengan warna yang apapun itu bentuknya. Kemudian dia bertanya, al-kibru dzak, apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Apakah yang aku lakukan tadi, naam penampilanku ingin selalu bagus, tidak ingin disaingi oleh siapapun, apakah perbuatan yang demikian, apakah perilaku yang demikian ini termasuk dari kesombongan yang diharamkan atau yang dilarang? Maka di dalam pertanyaan ini terdapat tanbihun muhim, terdapat tanbih yang sangat penting, yaitu yubayyilunana halas sahabah mal as'ilah, menjelaskan kepada kita semua tentang keadaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat, orang laki-laki ini, dia adalah seorang sahabat yang bertanya, meminta ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kanu yas'aluna min ajlil fiqhi fi dinillah wal amal. Dan keadaan mereka ketika meminta fatwa, ketika meminta jawaban kepada Nabi alaihi salatu wassalam atas pertanyaan yang sedang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah dengan dua tujuan yang mulia, yaitu yang pertama, min ajlil fiqhi fi dinillah, untuk mendalami ilmu agama, karena memang betul-betul mereka belum memiliki ilmunya, sehingga mereka butuh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mendalami ilmu syariat Islam dari perkara-perkara yang belum mereka ketahui ilmunya dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah al-amal, untuk mereka amalkan. Setelah mereka mendapatkan ilmunya dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan mengamalkannya. Apabila itu adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat, maka mereka akan mengamalkannya. Namun apabila yang kedua ternyata perkara itu adalah perkara yang dilarang, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang paling pertama dan paling semangat di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-kibru dzak, apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Sehingga mereka di sini betul-betul bertanya, betul-betul ingin meminta fatwa, ingin mendalami ilmu agama, sehingga mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Apa yang kau lakukan dari cara berpakaian yang demikian, itu tidaklah termasuk dari kesombongan. Bukan itu kesombongan. Itu bukanlah kesombongan. Nah, maka dari jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, beliau di sini menjawab dengan ucapan beliau, la, tidak. Hadza yufidu annahu mubahun fi hadzal mustawa, bahwasanya perkara tersebut itu hukumnya mubah, hukumnya boleh sampai pada tingkatan yang demikian, di dalam berhias, di dalam berpenampilan, di dalam berpakaian. Boleh seseorang untuk berpakaian dengan pakaian yang paling bagus, yang dia miliki, untuk berbelanja memiliki naam sendal yang bagus. Naam, ini diperbolehkan di dalam syariat, diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian. Akan tapi disebutkan oleh mereka para ulama, yaitu ahlul ilm, adanya yang perlu diperhatikan adalah, yang bagi an yulahidul insan halatahu al-maliyah, meskipun perkara tadi diperbolehkan, dia selalu ingin berpenampilan yang bagus, nam dalam pakaiannya, dalam apa yang dia miliki, tetap dia harus yulahid al-insan fi maliyatih, fi halatihi al-maliyah, pada keadaan harta bendanya. Apakah dia mampu untuk memiliki itu semua? Apakah dia sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang wajib? Ketika dia sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang wajib, maka ini diperbolehkan. Intinya, tanpa adanya takalluf, tanpa adanya memberat-beratkan diri di dalam at-tajammul, di dalam berpenampilan, maka ini yang diperbolehkan. Akan tapi apabila dia orang yang sebenarnya tidak mampu, lam, dia masih memiliki tanggungan dari kewajiban perkara-perkara yang lain belum terpenuhi, kemudian dia berpenampilan yang demikian, memberat-beratkan dirinya, maka ini tidak diperbolehkan dan masuk di dalam kategori israf berlebih-lebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal demikian masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, ketika mereka anfaqu, ketika mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah di antara duanya mereka menempuh jalan yang pertengahan. Di dalam menginfakkan, seorang hamba hendaknya dia bisa mempertimbangkan apakah itu perlu untuk dia miliki, apakah itu perkara yang tidak selayaknya dia belanjakan atau dia beli, sehingga seseorang bisa melihat keadaannya masing-masing. Naam, asyahid adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tadi, itu bukanlah perkara yang masuk di dalam bab kesombongan, dan itu adalah perkara yang diperbolehkan. Akan tapi tadi, masing-masing orang melihat dari keadaan harta bendanya sehingga dia tidak terjatuh di dalam israf atau berlebih-lebihan. Qala la walakinnal kibara man bataral haqqa wa ghamatan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya perkara yang demikian itu bukanlah termasuk al-kibr, bukan termasuk kesombongan, karena itu hanyalah berkaitan dengan penampilan, bukan berkaitan dengan al-kibr. Walakinnal kibr, akan tapi yang dimaksud dengan al-kibr, kesombongan, adalah man batarul haq, orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak mau menerima al-haq dalam keadaan dia salah sampai nasihat kepadanya, dia tidak mau mendengarkan nasihat, atau dia mendengar nasihat tersebut tapi menolaknya. Naam, dalam keadaan dia terjatuh di dalam kesalahan, diberikan, ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus, disampaikan kepadanya dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah, dia tetap berada di atas kesalahannya, tidak mau menerima al-haq, maka inilah hakikat kesombongan. Demikian pula yang kedua, wa ghamatan nas, yang namanya al-kibr, kesombongan itu adalah merendahkan manusia. Tahqiruhum wa ta'ali alaihim, merendahkan manusia dan menganggap dirinya itu yang paling mulia, menganggap dirinya yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat semua kesombongan sebagaimana yang telah kita ambil penjelasannya pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Mankhali rahimahullah, fi hadzal hadis dalilun ala anna jamalal khilqah wat tajammul bisyab mahbubun lin-nafs ghaira annahu la yajuzul hasad lil akharina al-mutanafisin liman muniha hadhil khoslah allati manahaha ba'dun nas wa qadaru 'alaiha kama anna fihi bayanan anna dzalika laisa minal kibr. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanna jamalul khilqah, bagusnya penampilan, bagusnya penampilan seseorang, memperindah dirinya, wat tajammul bithiyab, dan memperindah dirinya dengan pakaian yang ada, yang dia mampu, maka ini mahbubun linnas, adalah perkara yang dicintai oleh jiwa. Fitrahnya manusia menyenangi hal-hal yang demikian, ingin memakai pakaian yang bagus, ingin memakai sandal yang bagus. Ghaira annahu la yajuzul hasad, hanya saja tidak diperbolehkan ay haram hukumnya untuk seseorang itu memiliki sifat hasad orang-orang yang al-munafisin, yang berlomba-lomba di dalam memperindah dirinya, itu haram hukumnya untuk memiliki hasad liman muniha hadhil khoslah, kepada orang yang diberikan perangai ini dari sebagian manusia. Tidak boleh dia memiliki sifat hasad kepada saudaranya. Apa itu hasad? Tamanni zawalan nikmah. Dia berangan-angan supaya seandainya kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Dia berangan-angan seandainya nam keindahan tersebut Allah cabut dari saudaranya. Ini tidak diperbolehkan. Nam dia boleh memperindah dirinya, akan tapi tidak boleh diiringi dengan sifat hasad, karena ini adalah perkara atau akhlak yang tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qadaru 'alaiha, dan juga tidak boleh memiliki sifat hasad kepada saudaranya yang mereka memiliki kemampuan atas hal tersebut. Naam, tidak boleh memiliki sifat al-hasad. Kama anna fihi bayanan anna dzalika laisa minal kibr. Sebagaimana bahwasanya di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya hal tadi at-tajammul bisyab, memperindah diri dengan pakaian dalam penampilan, ini bukanlah termasuk dari kesombongan. Qala kama dallal haditsu ala dzammil kibr alladzi jaa tafsiruhu min mishkatin nubuwah batarul haqq ay rafadah wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum wa ta'adzum 'alaihim. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan tentang tercelanya sifat sombong, sifat al-kibr, yang datang penafsirannya dari pelita kenabian adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan juga ghamtun nas ay ihtiqaruhum, merendahkan manusia dan menganggap dirinya lebih tinggi atau paling mulia di antara manusia. Naam, ini hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala lebih menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu hakikat kesombongan, mana termasuk perkara-perkara yang termasuk dari al-kibr, dan mana perkara-perkara yang tidak masuk di dalam kesombongan. Dan masih ada beberapa hadis yang lain, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan hadis di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.